العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Seorang Muslim harus senantiasa menggantungkan dirinya kepada Sang Pencipta, karena tanpa bantuannya, tanpa pertolongannya, tanpa bimbingannya, kita akan selalu hidup menderita. Apalagi tatkala Allah menyerahkan kita kepada diri kita sendiri. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dengannya kita semakin yakin dengan agama kita, yang dengan mengkajinya kita semakin nyaman melaksanakan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, yang dengan menyelami lautan biografi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kita akan semakin cinta kepada beliau, dan kita akan siap berjuang dan berkorban demi melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita tatkala mengenal sunnahnya, dia mendapati dirinya seakan-akan terasingkan di dalam masyarakat. Dia mendengar bulian. Dia mendengar ucapan-ucapan yang menoleh luka di dalam jiwa, yang terkadang dia enggak sabar. Tapi tatkala dia membaca perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam, dengan izin Allah, dia akan menjadi lebih tegar menghadapi segalanya. Kalau ternyata yang kita hadapi belum ada apa-apanya. Baik, pekan lalu kita mengkaji bagaimana dipindahkannya kiblat, yang menyebabkan sebagian orang murtad, yang menjadikan orang-orang Yahudi semakin bersemangat, seakan-akan mereka memiliki bahan baru untuk mengacaukan agama Allah ini. Tapi agama Allah ini tetap tegar. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan menyempurnakan cahayanya ini. Bagaimana orang-orang musyrikin tatkala melihat perubahan kiblat itu, ini juga ujian buat mereka. Mereka mengatakan, berarti agama kita yang benar. Buktinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pindah kiblat kepada Ka'bah. Tapi itulah ujian jemaah. Akan datang ujian kepada kita. Dan tatkala kita sudah mempersiapkan diri, karena kita membaca sejarah, dan sejarah itu berulang sejatinya, maka insya Allah kita akan semakin sabar menerima, bahkan kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena ternyata ada banyak hikmah dari peristiwa-peristiwa yang harus kita lewatin dalam kehidupan ini. Hari ini kita akan mengkaji tentang disyariatkannya puasa dan zakat, yang subhanallah kita sekarang berada di akhir bulan Jumadil Akhirah, yang menunjukkan setelah itu kita akan masuk beberapa hari lagi, kita akan masuk ke bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Ramadan, dan setelah bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban, muqaddimah sebelum Ramadan, kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Gimana sih disyariatkannya puasa? Dan bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan. Barakallahu fik. Nah, silakan dibaca. 3. Pensyariatan puasa. Puasa telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yakni bagi umat-umat yang bertauhid, seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mengenai puasa orang-orang terdahulu, tidaklah sama dengan puasa kita saat ini. Meskipun penamaannya sama, yaitu puasa, dan mereka juga melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita tahu bahwasanya agama seluruh nabi adalah Islam. Yang bermakna al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Artinya, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada sang pencipta dengan mentauhidkannya, berlepas diri dari kesyirikan, taat dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jal. Yang artinya apapun yang diperintahkan kepada Allah, yang namanya orang Islam, itu taat dan patuh. Dan tentunya semua nabi bersepakat atas satu perkara penting, yaitu mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan tersebut. Adapun syariat, ya syariatnya mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi namanya Islam itu taat. Disuruh apapun orang muslim itu, ya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara syariat yang telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW adalah syariat puasa. Bagaimana ayat di Al-Baqarah ayat 183 ini menegaskan hal itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Artinya syariat ini ada gitu loh. Walaupun tidak sama persis, tapi syariat ini ada. Entah mereka puasanya berapa hari, bagaimana model puasa mereka, tapi yang jelas namanya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan syahwat. Kalau dalam syariat kita itu dimulai sejak matahari, fajar terbit sampai matahari tenggelam. Mungkin di syariat sebelumnya boleh jadi lebih panjang, boleh jadi lebih pendek, yang jelas mereka juga mendapatkan syariat puasa. Kalau ada orang Yahudi yang heran dengan puasa, kok puasa umat Islam? Karena ada sebagian orang-orang Yahudi, orang Nasrani, tatkala mereka melihat umat Islam berpuasa, dia bingung. Kok kuat orang ini, gak makan, gak minum, sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Padahal sebenarnya syariat ini udah ada di syariat kalian. Ada. Cuma mungkin sebagian mereka mengabaikan kitab mereka. Karena memang kitab mereka sudah diselewengkan, dirubah, dikurangin, dan ditambahin. Taib barakallahu fiik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dari Mu'adz bin Jabal berkata, bisa... syariatan puasa itu awal Nabi di disyariat puasa 3 dalam setiap bulan dan juga puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan diturunkan firman-Nya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Sampingan bagi orang yang dapat menjalankannya wajib bayar fidyah, yaitu memberikan orang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 163-184. Artinya, barang siapa yang menjalankannya, maka wajib berpuasa. Ada bagi mereka yang sanggup, ia bisa memberi makan fakir miskin. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau kita lihat, ada tahapan-tahapan syariat yang menunjukkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bicara sholat, ternyata sholat itu gak langsung wajib seperti yang kita lihat gitu. Selama 10 tahun sebelum turunnya atau sebelum Isra Mi'rajnya Nabi SAW, ya syarat puasa udah ada, tapi belum seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian diturunkan syariat puasa. Tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian juga dulu sholatnya itu gak pakai azan. Jadi orang pada ya nunggu-nunggu, lalu disyariatkan azan. Kemudian dulu orang itu kalau telat, dia itu gak tahu ini sudah rokaat keberapa. Subhanallah jemaah. Karena gak tahu ini sudah rokaat berapa. Mereka tanya sama Nabi SAW, rokaat keberapa ini? Nabi memberikan isyarat rokaat kedua. Maka orang-orang itu akhirnya mengejar. Dia sholat dua rokaat untuk bisa masuk ke sholat bersama Nabi SAW. Ini di awal, di antara tahapan sholat tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir, cerita bagaimana Mu'ad bin Jabal juga radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk ke masjid, dilihat Nabi udah sholat, udah ketinggalan beberapa sholat. Akhirnya Mu'ad ikut sholatnya Nabi SAW. Dia tidak mengejar. Tapi setelah Nabi salam alaihi salatu wasalam, Mu'ad nambah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Mu'ad telah memberikan contoh yang baik nih. Jadi kalau ketinggalan itu bukan mengejar, tapi masuk di dalam sholat itu langsung. Setelah itu yang tertinggal dilengkapi setelah imamnya salam. Ini tahapan-tahapan dalam sholat. Dalam puasa ternyata ada tahapan-tahapannya juga. Awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, puasa itu ternyata 3 hari dalam sebulan plus Asyura. Bas. Bukan puasa Ramadan, belum ada puasa Ramadan. Kemudian dalam puasa itu sendiri ada prosesnya juga. Artinya enggak wajib. Yang mampu puasa tapi enggak mau puasa enggak apa-apa. Namun dia bayar fidyah. Tapi Allah sebutkan wa antasumu khairul lakum. Jadi puasa itu lebih baik buat kalian. Artinya kalau bicara lebih baik, jadi boleh enggak puasa tapi lebih baik kalian puasa. Yang enggak puasa bayar fidyah. Ini belum diwajibkan. Kemudian setelah itu Allah wajibkan dengan enggak ada alasan lagi orang tidak berpuasa. Kecuali untuk orang yang sakit, yang musafir, atau yang tidak mampu puasa. Nah, dilanjutkan. Kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. Kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayinat. Hudan linnasi wa bayinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahru falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Diwajibkan berpuasa bagi yang tidak bepergian atau mukim, sedangkan bagi yang sakit dan dalam perjalanan, maka ada dispensasi bagi mereka. Adapun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi melakukan puasa, maka ia harus membayar fidyah. Barakallahu fikum. Awal mulanya mereka makan. Baik, kita lihat ini salah satu tahapan. Setelah yang puasa 3 hari tiap bulan dan Asyura, kemudian dan juga dulu puasanya masih bebas, bisa memilih, milih puasa atau tidak. Yang enggak mau puasa, walaupun mampu, dia boleh bayar fidyah. Setelah itu, enggak ada lagi alasan. Allah wajibkan. Jadi enggak ada pilihan mau puasa atau tidak. Yang ada kewajiban. Ini proses agar orang terbiasa melihat orang pada puasa. Ya. Dia puasa, mungkin hari ini dia puasa enggak kuat, aku enggak kuat, nah, berbuka, dia bayar fidyah umpamanya. Itu boleh. Setelah proses itu dilakukan, kira-kira 1 tahun, kemudian setelah itu diwajibkan. Kecuali buat yang musafir, yang sakit, dia boleh tidak puasa, tapi wajib ganti. Ganti puasa, bukan bayar fidyah. Adapun orang yang tidak mampu puasa, orang yang sudah tua renta, oh dia gak usah puasa. Dia cukup bayar fidyah. Itu bicara kewajibannya. Namun bicara model puasanya, ternyata kita akan membaca sesuatu yang agak aneh, jemaah. Agak aneh dan memberatkan. Coba kita baca. Awal mulanya mereka makan dan minum serta menggauli istri mereka sebelum tidur. Dan jika telah tidur lalu bangun, maka mereka tidak boleh lagi melakukannya. Syarmah adalah seorang pemuda Ansor. Ia berpuasa sampai maghrib, lalu ia mendatangi. Kemudian pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat isya, lalu tidur tanpa makan, minum sampai besok. Lalu paginya ia kembali berpuasa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ia sangat letih dan lesu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aku melihat bahwa kamu kecapean." Lalu ia memberitahukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Barakallahu fikum. Tapi ini ada yang kurang di sini ya. Rasulullah Shallallam ketika mengatakan, "Aku melihat bahwa kamu kecapean." Lalu dia, yakni Sirmah, bukan Sormah mungkin. Lalu ia, yakni Sormah, memberitahukan apa yang terjadi dengan dia semalam. Ini titik. Kemudian, fa'akhbar. Dan Umar bin Khattab. Nah, ini beliau bahwa Umar bin Khattab ini cerita lain sebenarnya, cerita Umar. Jadi ceritanya Sirmah itu sampai di sini. Lalu dia memberitahukan kejadian yang menimpa dia. Titik. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab. Nah, dilanjutkan. Diulangi Pak Ustaz ya. Siap. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aku melihat bahwa kamu kecapean." Lalu ia memberitahukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi. Lalu ia memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Dengan dirinya semalam. Iya, betul. Titik situ. Ya. Kemudian Umar bin ini cerita. Dan ini cerita dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan diriwayatkan. Dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan kepada Nabi apa yang telah terjadi. Kemudian turun firman Allah, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu sampai kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Barakallahu fiik. Kita lihat jamaah begitu beratnya. Jadi mereka itu waktu berbuka sama tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, mereka punya waktu untuk berbuka selama belum tidur. Jadi dia boleh makan, minum, mendatangi istrinya selama belum tidur. Artinya kalau mereka tidur, gak ada sudah kesempatan untuk sahur. Jadi mereka gak ada waktu sahur. Tapi kalau orang ini begadang gak tidur, boleh dia makan, minum. Jadi batasan waktu makan, minum, serta menggaulin istri itu adalah selama belum mereka tidur. Yang terjadi sahabat ini disebutkan bagaimana dia datang ke rumahnya ya. Dia disebutkan bahwasanya gak ada makanan di rumahnya nih jemaah. Kemudian istrinya cari makan. Karena istrinya cari makan, dia sholat isya pulang ketiduran, kecapean dia. Nah, istrinya ketika datang mengatakan, ya Allah, kesian engkau. Sudah gak boleh makan lagi. Besok bangun kerja lagi dia. Jadi kalau kita membaca sejarah ini, kita akan merasa, ya Allah, sekarang begitu ringannya ya. Begitu ringannya. Kemudian bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia bangun di malam hari mendatangi istrinya, padahal enggak boleh. Kalau sudah tidur udah enggak boleh. Jadi larangan-larangan yang ada di siang hari itu berlaku. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh mendatangi istri. Jadi puasa mereka subhanallah itu panjang sekali jemaah. Sampai akhirnya turun firman Allah di surat Al-Baqarah ini 187 yang menjelaskan di dalamnya bahwa diperbolehkan makan dan minum menggauli istri sejak matahari terbenam sampai fajar terbit. Jadi malam hari itu udah waktunya, bukan waktunya puasa, sudah udah bebas, semuanya halal. Apa enggak bersyukur kita jemaah dengan membaca sejarah ini? Ternyata Allah berikan kemudahan kepada kita, dan kita juga menyesalkan tatkala melihat ada orang-orang yang masih tidak berpuasa padahal sudah diringankan, boleh sahur sampai fajar terbit, makan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nanti dianjurkan juga mensegerakan berbuka. Setelah bersegera berbuka bukan berarti waktu berbuka cuma 1 jam, 2 jam, enggak, sepanjang malam kau mau berbuka halal. Barakallahu fik. Baik, dilanjutkan. Puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi, dengan turunnya ayat ini, maka ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan segala kemudahan yang diberikan. Kewajiban puasa ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma ulama, sehingga tidak seorang pun dari kaum muslimin yang boleh melanggarnya. Sebab puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Barakallahu fikum. Jadi, bulan Sya'ban tahun kedua itu puasa sudah seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi tidak lama sebenarnya, kita tahu disyariatkan puasa, bukan puasa Ramadan, 3 hari dalam sebulan, kemudian ayam yaum Asyura, kemudian setelah itu ketemu Ramadan, namun hanya dengan syariat yang tadi, mereka diperbolehkan untuk puasa, atau yang enggak puasa, maka dia bayar fidyah. Tapi kemudian diwajibkan puasa dengan kewajiban yang berat sekali. Waktu berbukanya selama belum tidur. Dan setelah itu Allah mudahkan sehingga puasa seperti yang kita jalankan seperti hari ini. Barakallahu fiik. Nah. Dengan tidak menafikan puasa sunnah seperti puasa bid, puasa Arafah, puasa Senin dan Kamis, puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, puasa 6 hari pada bulan Syawal, 10 Muharram, dan lain sebagainya. Seluruh puasa tersebut merupakan puasa-puasa sunnah yang berfungsi sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga sarana untuk menambah ketaatan meskipun tidak berstatus wajib. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi yang wajib berubah jadi sunnah. Dan ahibati fillah, Kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang sunnah ini, ada banyak faedah darinya. Di antaranya, menjaga kita dari perbuatan dosa, menyempurnakan ibadah wajib kita. Karena nanti kalau ternyata puasa kita ada kurangnya, pahalanya enggak sempurna, maka diambilkan dari puasa-puasa sunnah ini. Selain itu juga dapat menjaga kehormatan diri, ya, dapat membantu seorang untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Barakallahu fiik. Apa hikmah dengan tahapan-tahapan atau dengan disyariatkannya ibadah puasa? Kalau bicara sholat kita udah tahu. Terus kan kenapa disuruh puasa lagi orang ini? Yang kewajibannya itu setahun sekali. 29 hari atau 30 hari. Kita akan membahas hikmahnya. Nah, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari disyariatkannya puasa adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan tentang kebijaksanaan Islam dalam mensyariatkan sesuatu, yakni tidak mewajibkan puasa sekaligus. Akan tetapi, pensyariatan puasa ini datang melalui tahapan-tahapan. Dimulai dengan puasa 3 hari hingga puasa sebulan penuh dengan ketentuan boleh memilih antara puasa atau memberi makan fakir miskin sampai pada akhirnya terbiasa dengan puasa. Maka diwajibkanlah puasa sebulan penuh yang tidak tawar-menawar, kecuali bagi yang sakit, musafir, ataupun karena uzur yang tidak mungkin melaksanakan puasa. Dengan demikian, dapat kita ambil sebuah pelajaran dalam berdakwah, yaitu setahap demi setahap, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Naam, barakallahu fiik, ahibbati fillah. Ini pelajaran buat kita semua. Di mana Nabi alaihissalam berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tatkala kita melihat ada banyak kemungkaran yang terjadi, maka kita enggak bisa menghilangkan kemungkaran itu sekaligus. Perlu adanya proses. Kalau ada 10 kemungkaran, bagaimana kita memulai mengingkari kemungkaran ini dari yang paling parah? Kemudian bertahap, perlahan-lahan sampai kemungkaran itu kalau bisa habis. Begitu pula dengan dakwah ini. Sebagian saudara kita kalau baru belajar ngaji itu semangat untuk menyampaikan agama Allah ini, tapi kadangkala bekal dia untuk menyampaikan kurang. Sehingga tidak sedikit terjadi di masyarakat, di keluarga dia sendiri yang menolak gara-gara memang dia salah cara. Yang benar caranya aja masih mengalami penolakan. Bagaimana dengan orang yang caranya salah? Maka nasihat ana, lihat tahapan-tahapan mana yang perlu digarap. Oh, ini yang lainnya menyusul. Oh, ini nanti, yang ini dulu yang penting. Kalau sudah tauhidnya benar, keimanannya dengan Allah dan hari akhir benar, insya Allah untuk mendengar perintah-perintah Allah yang lainnya akan lebih mudah. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua. Kedua, pensyariatan puasa dipenuhi dengan kemudahan dan keringanan, serta tidak bertujuan untuk membuat umat ini susah. Dilihat dari awal mula diwajibkannya puasa, mulai setelah isya sampai terbenamnya matahari, kemudian diberi keringanan. Dengan firman Allah, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah mudah, ringan, dan tidak memberatkan. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi ternyata waktu berbukanya dahulu itu bukan sepanjang malam ya. Tapi selama belum tidur, dan selama belum masuk waktu isya. Jadi waktu berbukanya itu adalah sampai isya aja. Setelah isya udah mulai puasa. Jadi mulai puasanya itu ketika masuk waktu isya sampai matahari terbenam. Dan kemudian Allah berikan kemudahan, jemaah. Karena sejatinya ya orang itu kalau dari awalnya mereka enggak puasa, kemudian diwajibkan puasa, terasa berat bagi mereka. Tetapi udah nyoba tuh mereka puasa yang pilihan. Setelah itu Allah bikin aturan lagi, Allah berikan kemudahan. Nah, biasanya setelah kemudahan ini dia akan bersyukur, ya Allah alhamdulillah kemarin seperti ini seperti itu, sekarang sudah Allah mudahkan. Jadi ini juga diantara hikmah bagaimana tahapannya itu dimulai dengan yang sulit, dimulai dengan yang mudah pilihan, kemudian dimulai dengan yang sulit, kemudian diturunkan kepada yang mudah sehingga dia dengan mudah menerima atau menjalankan syariat puasa ini. Barakallahu fiik. Nah, yang ketiga, pada permulaan ayat tentang pensyariatan puasa, maka kita dapatkan sebuah pelajaran bagi para da'i dalam berdakwah untuk memakai metode yang digunakan Al-Quran dalam proses pensyariatan puasa. Selain itu, dapat kita lihat dari penjelasan bahwa puasa diwajibkan bagi umat Muhammad, demikian juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Ini memiliki dua pelajaran yang sangat berharga. A. Sebagai motivasi diri dan penenang hati. Pada dasarnya, ibadah puasa adalah susah dan memberatkan. Akan tetapi, pekerjaan yang susah dan berat, jika seseorang tidak merasa terbebani karena bukan hanya dia seorang, tetapi untuk semua orang, itu akan terasa mudah dipikulnya. B. Metode ini sangat memotivasi bagi orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya dan juga sebagai motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan umat-umat sebelumnya. Para da'i dianjurkan untuk memakai metode ini dalam berdakwah. Barakallahu fi. Naam mahibbati fillah. Ini penting ya. Ada orang yang dikasih tahu, ini enggak boleh loh. Atau dikatakan, ini wajib dikerjakan. Dia, ya Allah, masa wajib, kata dia. Iya. Dan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum engkau gitu. Di kantor umpamanya, ketika seorang mendapatkan satu tugas dan dia merasa tugasnya ini berat, lalu sang pemberi tugas mengatakan, tugasmu ini sudah pernah dikerjakan sama fulan, sama fulan, sama fulan, sama fulan. Oh gitu, sudah anda jalanin. Kalau fulan mampu, berarti anda mampu. Tapi kalau dia dikatakan wajib puasa meninggalkan makan dan minum sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, aduh, bisa mati aku. Karena dia belum pernah melakukan itu. Tapi tatkala dikasih tahu, tuh fulan sudah bisa melakukan. Dan banyak yang melakukan. Bahkan umat sebelum kalian telah melakukan hal itu. Sehingga hal ini memotivasi dia untuk menjalankan perintah itu. Karena dianggap, oh bisa berarti. Bisa. Karena buktinya orang-orang yang dahulu bisa. Masa aku gak bisa gitu loh. Kemudian juga di sini ada anjuran untuk berlomba-lomba ya, dalam kebaikan. Kalau mereka melakukan berarti aku harus bisa lebih baik dari mereka. Jadi memotivasi orang itu kadang-kala dengan menceritakan orang lain. Bukan membanding-bandingkan. Tapi menceritakan orang lain. Oh orang fulan itu bisa kayak gini, kayak gini. Biasanya kita kalau dikasih cerita itu akan termotivasi untuk bisa lebih baik dari fulan. Dan usul ini dipakai dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Yang keempat. Yang keempat, pensyariatan puasa juga menimbulkan kepekaan sosial yang tinggi, mengingatkan si kaya tentang kondisi keadaan si fakir, serta menguatkan ikatan persaudaraan antar sesama. Dan yang terpenting, merupakan sekolah bagi hati untuk dapat mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Masya Allah jemaah. Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian ngerti, kalau kalian tahu. Islam ini bukan hanya peduli dengan hablum minallah. Tapi Islam itu ingin menciptakan generasi-generasi yang muda terketuk hatinya, peka dengan kondisi di masyarakat. Terhindar dari berbagai syahwat. Disyariatkan puasa. Dan bagaimana orang yang puasa ini bisa mengontrol dirinya. istri dia yang halal bagi dia, yang dia punya anak dari istrinya, itu gak boleh dia gauli di siang hari bulan Ramadan. Ini benar-benar madrosa yang menempa manusia untuk tidak menjadi budak nafsunya. Aku bisa ngontrol nafsuku. Buktinya yang halal aku tinggalkan. Makan minum itu juga halal, aku tinggalin. Kalau yang halal kau bisa tinggalkan, apalagi yang haram gitu. Jadi di sini ada dua madrasah sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan menumbuhkan kepekaan. Kata kita lapar ya, biasanya hati kita itu akan lebih lembut. Kita jadi tahu bagaimana kondisi orang-orang ketika lapar. Bagaimana gembiranya mereka ketika menunggu makanan. Bagaimana gembiranya kita ketika waktu berbuka. Kita jadi tahu, ya Allah, jadi orang-orang itu gembira banget. Kita itu padahal tiap hari makan enak, biasa. Tapi tatkala kita puasa, ada nilai lebih dari makanan itu, walaupun sejatinya makannya biasa-biasa aja. Barakallahu fiik. Nah. Yang kelima, berpuasa dan berbuka mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Kita lihat waktu menahan hanya sebentar, dan waktu berbuka juga demikian. Selain itu, hal ini merupakan ciri dari sebuah aturan dan harus tepat dan konsisten dalam menjalankannya. Ini harus ditetapkan dalam keseharian kaum muslim agar terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin misalnya, suasana Masjidil Haram Mekah dengan ratusan ribu orang berbuka dalam satu waktu pada awal kalimat azan. Kita lihat keteraturan yang dapat diterapkan dan dipraktikkan di masjid ini sesuai dengan ajaran agama. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di sini jemaah kita melihat bagaimana syariat Islam ini mendidik umat Islam untuk disiplin. Makan karena Allah, berhenti karena Allah. Bayangin ya, orang itu makan karena diperintahkan makan. Dikatakan jangan makan, enggak makan. Jam 4 sore dikasih makanan di hadapannya. Dikasih es cincau, es campur, es teler. Dengan matahari yang sangat terik dikatakan, fadol, fadol makan. Belum waktunya. Belum. Duh, tafadol. Belum waktunya. Dan sebaliknya, ketika azan subuh dikumandangkan, fajar telah terbit, dikatakan fadl makan, udah habis waktunya. Jadi seorang muslim itu, dia dapat mengontrol nafsunya dengan menjadikannya taat dan patuh kepada pencipta langit dan bumi ini. Makan karena Allah, berhenti makan karena Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika bulan Ramadan, tatkala sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang itu semuanya berbuka jemaah. Masya Allah. Subuh berbeda. Ketika adzan dikumandangkan, semuanya berhenti. Bukankah ini agama yang indah? Yang Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam. Semoga Allah mematikan kita di atas agama ini, dan semoga kita menjadi muslim yang disiplin. Dan kita sudah diajari disiplin dalam sholat dan dalam puasa kita. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Keenam, kewajiban puasa membiasakan setiap muslim untuk menjaga dirinya sendiri. Seorang muslim mungkin dia menampakkan dirinya berpuasa, kemudian ketika di rumah mengunci pintu lalu makan minum di dalamnya sekehendak hati. Oleh karena itu, Allah memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang menjaga puasa. Sesuai dengan firman Allah kepada Rasul-Nya melalui hadis qudsi, dia tinggalkan makan dan minum karena aku. Puasa itu untukku dan akulah yang memberi balasannya. Barakallahu fiik. Nah, puasa ini membiasakan seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Karena ibadah puasa ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya itu bisa dilihat. Kita bisa ngelihat, bisa diukur, fulan puas, fulan sholat. Oh iya, aku lihat tadi sholat duhur berjamaah, habis sholat duhur dia sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat, aku ngelihat. Kemudian dia baca Quran, oh ini amalan bisa dilihat. Kecuali puasa. Orang berangkat ke kantornya, dia puasa, dia tidak melakukan gerakan apa-apa gitu. Karena puasa itu meninggalkan sesuatu, bukan ngerjakan sesuatu. Kemudian tatkala dia masuk ke rumahnya sendirian, gak ada orang. Ya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan agungnya ibadah puasa. Yang memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Kecuali orang itu ngomong. Yang ikut buka bersama, apakah semuanya puasa? Belum tentu. Kadang-kadang di Masjid Nabawi pas hari Senin Kamis, banyak jemaah haji, jemaah umroh pada makan minum, ikut berbuka, padahal mereka enggak puasa. Jadi ibadah puasa ini benar-benar ibadah yang sangat spesial. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi itu, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku akan memberikan balasan. Barakallahu fiik. Nah, baik, kita masuk ke pensyariatan zakat atau kita mau masuk ke sesi tanya jawab karena pekan lalu tidak ada tanya jawab. Pak Ustaz, kami ikut aja mau dilanjut atau mau pertanyaan? Oh, kalau pertanyaannya sedikit kita lanjut. Ada tiga. Oh, kita lanjut aja dulu. Siap. Bismillah. Pensyariatan zakat. Zakat merupakan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hal itu diketahui dari risalah Samawi. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang para nabi terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamah. Wa iqamas sholati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Ternyata ibadah ini ya kurang lebih sama dengan puasa. Telah ada di syariat sebelumnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya, di surat yang menceritakan para nabi. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakat. Jadi semua disyariatkan mengeluarkan zakat. Hanya saja detailnya mungkin berbeda. Bagaimana Nabi Isa AS di surat Maryam ayat 31 yang disebutkan di sini bahwasanya Allah mengatakan wa awsani bis salati waz zakat. Aku dikasih wasiat untuk terus melaksanakan sholat dan menunaikan zakat madum tuhayya. Kemudian, silakan dibaca. Zakat dalam Islam melewati dua periode. Surat Maryam ya Ustaz? Iya, nggak usah dibaca yang Maryam, dilanjutkan. Bagaimana Ustaz? Dilanjutkan zakat dalam Islam. Zakat dalam Islam melewati dua periode penting, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Adapun pada periode Mekah, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang zakat. Di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Quran Surat Fussilat ayat 6-7. Barakallahu fiik. Baik, kita lihat di sini dua ayat yang baru saja kita baca. Ini berkaitan dengan periode Mekah, karena ayat-ayat ini diturunkan di Mekah. Di situ sudah ada perintah untuk mengeluarkan zakat, sehingga syariatnya ini sudah ada sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Hanya saja belum detail tentang berapa persentasenya, siapa yang mendapatkannya, harta seperti apa yang disedekahkan, yang dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang zakat dan sedekah. Akan tetapi pensyariatannya bersifat umum dan tidak diiringi dengan kewajiban membayarnya. Batasan yang diwajibkan ataupun kepada golongan-golongan mana saja zakat itu ditunaikan. Adapun periode Madinah pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, turunlah perintah untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan berdasarkan hadis Nabi, maka zakat dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Nah, dilanjutkan. Di At-Taubah ayat 60. Oh ya. Dan kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kepada siapa saja zakat itu diberikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati wal 'amilina 'alayha wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghorimina wa fi sabilillahi wabnis sabil Faridotan minallah. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Barakallahu fikum. At-Taubah 60. Jadi ahibati fillah, setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, maka syariat zakat ini semakin detail. Berbincang tentang harta apa saja yang ada zakatnya. Ada zakat ternak, ada zakat pertanian, ada zakat mal, nanti ada zakat fitrah. Itu sudah detail. Kemudian juga, siapa yang berhak mendapatkan? Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau berpesan, bahwa yang disyariatkan atas mereka, zakat yang diambil dari orang kaya, diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Jadi zakat itu memang dikembalikan kepada orang-orang fakir yang ada di sana. Dan di surat Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian amil zakat itu dapat, kemudian mu'allaf itu dapat, untuk membebaskan budak juga dapat, orang yang berhutang ya, terlilit hutang karena bukan untuk kepuasan pribadinya, tapi hutang untuk memperbaiki kondisi masyarakat umpamanya, itu dapat. Kemudian orang yang di jalan Allah, ini khusus buat mujahid fi sabilillah. Kemudian orang yang terputuskan dari perjalanan. Jadi udah detail banget. Nisabnya juga disebutkan. Kalau emas itu berapa, kalau perak itu berapa, kemudian kalau kambing itu berapa, kalau sapi itu berapa, kalau unta itu berapa, pertanian apa saja yang diambil zakatnya, kurma umpamanya, gandum. Jadi seperti itu disyariatkannya puasa apa zakat ini, dan insya Allah ada banyak hikmah dari disyariatkannya zakat ini. Nah, tafadhal, lanjutkan. Dengan demikian, jadilah zakat suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh si kaya kepada saudaranya yang berhak menerimanya sesuai dengan golongan-golongan yang telah dijelaskan. Harta-harta apa saja yang dikenakan zakat, berapa nisabnya, dan juga berapa yang harus dikeluarkan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari pensyariatan zakat adalah sebagai berikut. 1. Sebagaimana puasa yang disyariatkan secara bertahap, demikian pula halnya zakat dan tidak diwajibkan sekaligus. Perintah ini dimulai dari periode Mekah dengan memberikan dorongan-dorongan. Setelah melalui periode Madinah, maka diwajibkanlah zakat ini dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi manusia itu cinta sama harta. Bahkan kita mengetahui dalam Al-Qur'an Karim Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kecintaan dia kepada harta itu kepada hal baik, kebaikan, harta disebut al-khair. Itu cinta mati gitu. Berat banget cinta dia dengan itu. Dan mengeluarkan harta ini termasuk bukti keimanan. Orang-orang musyriki itu enggak mau berbagi makanan. Kalaupun mau berbagi kadang-kala riya hanya untuk mendapatkan pujian. Sampai di surat Yasin mereka mengatakan anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Apakah kita memberi makan kepada manusia yang kalau Allah mau Allah kasih makan sama dia gitu. Kenapa kita yang disuruh kasih makan sama dia? Allah kalau mau kasih, kasih sama dia. Jadi berat. Maka dikatakan wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti kebenaran iman seseorang. Ketika engkau mengeluarkan sedekah, tidak akan berkurang hartamu sebenarnya. Bahkan manfaatnya itu akan kembali kepada dirimu. Sebagaimana kita akan lihat di hikmah yang kedua. Nah, silakan. Hikmah kedua, zakat merupakan wujud dari rasa kemanusiaan dan manifestasi dari kesempurnaan dan ketinggian akhlak. Islam menerapkannya dengan mewajibkannya zakat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Artinya zakat merupakan bukan hanya menyucikan hati pemiliknya. Selain menyucikan hartanya, menjadi berkah buat keluarganya, hati dia pun jadi bersih. Berapa banyak harta yang menjadikan azab buat pemiliknya. Dengan bersedekah, jadi bersih hati dia. Jadi nyaman hidupnya, tenang. Rasakan hal itu. Dan ternyata juga dapat membersihkan hati orang-orang miskin. Membersihkan hati orang kaya dari sifat tamak, ambisius, rakus, kikir, pelit. Dan membersihkan jiwa orang yang dikasih dari hasud, iri. Bahkan orang-orang fakir tuh yang dikasih hatinya itu jadi cinta kepada orang kaya ini. Di beberapa tempat orang kaya itu, di kampung itu, ya Allah, aman hidupnya. Karena yang menjaga harta orang kaya itu orang satu kampung. orang satu kampung merasakan dampak dari kekayaan orang ini. Jadi bagaimana zakat ini membersihkan hati pemilik uang dan membersihkan hati penerima uang. Akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akan membersihkan masyarakat dari berbagai tindakan-tindakan kriminal yang berkaitan dengan pencurian terhadap harta. Iri dan hasut juga akan pergi. Maka syariat Islam ini benar-benar peduli dengan pemilik harta dan peduli dengan penerima harta tersebut. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang ketiga, zakat berfungsi untuk menolong orang-orang fakir dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud dari rasa persaudaraan, realisasi dari akhlak yang terpuji, dan untuk menghilangkan rasa dengki dan buruk sangka dari orang-orang fakir, karena dalam harta orang kaya tersebut terdapat harta orang-orang miskin. Pastinya, jika si kaya menunaikan zakat, orang-orang miskin mendoakan mereka agar mendapatkan berkah dan juga hartanya terus berlimpah. Masya Allah, barakallahu fiik. Di sini jamaah. Jadi di antara sarana mengentas kemiskinan itu, kita ini kadangkala muslim, tahu dengan syariat Islam, tapi enggak jalankan. Berapa banyak orang-orang muslim yang berada di pemerintahan, di Kementerian Sosial umpamanya, atau berada di tempat-tempat yang lain. Di Indonesia masih banyak orang-orang yang berada di garis kemiskinan yang sangat rendah sekali. Pertanyaannya, kenapa gak dikelola zakat? Orang-orang gak percaya. Kok zakat mau dikelola? Ustaz, banyak terjadi kebocoran tahun depan. Dia insya Allah mengeluarkan dan membayarkan zakat. Dan seperti yang tadi disebutkan, hal ini akan menjaga hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Fasa'aktubuha. Wasa'aktubuha fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Menunaikan zakat merupakan wujud dari syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat zohir berupa batin, zohir maupun batin, dan inilah yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir bersenang-senang dengan nikmat-nikmat itu dan tidak mengetahui siapa Tuhan pemberi rezeki yang harus disyukuri. Sedangkan orang muslim mensyukurinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Barakallahu fikum. Nah, kalau di sini sebutkan ya, zakat itu berfungsi menghapuskan dosa. Nah, bagaimana orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diancam neraka? Emas, perak, harta yang ditumpuk itu kelak akan menjadi setrika-setrika yang menyetrika wajah mereka, tubuh mereka, punggung mereka. Gara-gara harta yang mereka kumpulkan, yang tidak ditunaikan zakat. Kemudian menghindarkan dari bala, betul. Jadi kalau ada yang mau tolak bala, jangan pakai jimat. Jangan menggunakan raja-raja. Kalau mau tolak bala, perbanyak sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan baik membantu orang lain itu menyelamatkan dari mati buruk, dari bencana-bencana. Tadfa al-afat wal halakat. Menyelamatkan orang dari penyakit-penyakit, wabah-wabah. Perbanyak sedekah. Dan juga kata Nabi SAW, as-sadaqah tutfi'u ghadab ar-Rabb, sedekah itu memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna, kalian bersedekahlah karena aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka. Jadi perempuan yang kurang bersyukur disuruh banyak sedekah agar dia selamat dari api neraka. Dan masih banyak manfaat-manfaat sedekah yang lainnya yang jelas Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. Jadi enggak seperti orang kafir yang makan, yang bersenang-senang dengan hartanya tanpa tahu di hartanya itu ternyata ada hak untuk orang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk berdakwah. Allah telah menjadikan mu'alaf sebagai orang yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk membujuk hati mereka kepada Islam dan agar keimanan mereka semakin kuat kepada Allah. Syekh Sa'adi rahimahullah berkata, golongan keempat yaitu mu'alaf, ia adalah tokoh. Golongan keempat yakni mu'alaf. Ia adalah tokoh atau petinggi dari suatu kaum dan diberikan zakat kepadanya dengan harapan ia masuk Islam atau terhindar dari kejahatannya atau menambah keimanannya bagi yang sudah Islam. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi ternyata dakwah itu tidak hanya dengan lisan. Dakwah itu selain dengan lisan, selain dengan tulisan, ternyata juga dengan harta. Oleh karena itu, untuk membuka hati orang yang mungkin benci dengan dakwah ini, teruslah kita untuk berbagi dengan mereka. Berbagi zakat sama mereka. Bagaimana Rasulullah SAW ketika perang, pulang dari perang Hunain, beliau membagikan harta rampasan perang. Itu orang-orang yang dapat harta. Awalnya dia itu gak suka sama Nabi SAW. Gak suka dengan Islam. Tapi tatkala melihat Nabi SAW berbagi kepada mereka sebagai sosok orang yang tidak takut fakir. Satu orang dikasih 100 ekor unta. Bayangin. 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya 35 juta. Satu orang dikasih 3,5 M. Dikasih. Mereka jadi cinta sama agama ini. Maka ingat, di antara cara berdakwah itu adalah dengan berbagi harta, bisa jadi itu zakat wajib atau sedekah umum kepada orang-orang. Selama mereka adalah orang-orang yang masuk dalam golongan 8 itu, maka mereka boleh mendapatkan zakat. Kalau ternyata mereka enggak masuk Ustaz, maka kita bisa berdakwah dengan sedekah sunnah kepada mereka. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang disyariatkannya jihad, bagaimana tahapan-tahapan, prosesnya, dan bagaimana para sahabat menghadapi syariat yang cukup berat ini. Itu mungkin dapat kita kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Naim Ustaz, Mufik Barakallahu, Jazakallahu Khairan atas materi, ilmu, dan nasihatnya. Sekarang dengan pertanyaan Pak Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz lebih utama mana, sunnah ayyamul bid atau Senin Kamis? Barakallahu fiik. Jadi begini, kalau bicara puasa, tatkala ada seorang sahabat yang minta amalan puasa, maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, sum yauman min kulli syahr. Puasalah satu hari dalam sebulan. Satu hari dalam sebulan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau mampu lebih dari itu, sum yaumain min kulli syahr. Puasa dua hari dalam sebulan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, sum thalathat ayyam min kulli syahr. Puasa tiga hari dalam sebulan. Ini puasa dahar. Karena kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Kalau puasa 3 hari dikali 10, berarti 30 hari pahalanya. Jadi seperti puasa 1 tahun. Jadi puasa 3 hari ini baik pelaksanaannya tanggal 13, 14, 15 atau di awal bulan 1, 2, 3 atau kapanpun silahkan 3 hari. Jadi berkaitan puasa 3 hari ini yang paling utama ya kalau bisa 13, 14, 15, kalau nggak bisa pokoknya 3 hari dalam sebulan. Kalau dibandingkan lebih utama mana Senin Kamis sama yang 3 hari? Kalau Senin Kamis secara jumlah kita akan lihat Senin Kamis ini lebih banyak. Senin Kamis dikali 4, 8 hari. Berarti lebih banyak dari yang 3 hari. Kemudian pelaksanaannya juga di waktu yang mulia. Senin waktu diangkatnya amalan, Kamis juga waktu diangkatnya amalan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ingin puasa lebih banyak, ya ambil Senin Kamis. Tapi kalau dia anak kayaknya mau 3 hari Ustaz, yang penting istiqomah, silakan ambil 3 hari. Lebih baik tanggal 13, 14, 15. Kalau enggak Ustaz, anak kayaknya sulit kalau untuk 13, 14, 15. Ya sudah, engkau bisa ambil Senin, Kamis, Senin. 3 hari. Dan itu insya Allah dapat pahala puasa dahar. Usahakan jamaah kita sudah akan masuk bulan Rajab. Usahakan kita punya puasa sunnah. Di bulan Syaban kita perbanyak puasa sunnah juga sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadhan. Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau bertanya bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah tidak terhitung dari saat balig hingga dewasa. Terkadang dulu suka bolong-bolong puasa. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang pertama bicara utang puasa ini ada dua macam. Yang satu, utang puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang kedua, puasa yang ditinggalkan karena uzur. Kalau puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, maka ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, wajib diqadha. Walaupun diterima, nggak diterima, kau wajib qadha. Jumlahnya nggak tahu Ustaz, ya dikira-kira sudah. Kalau engkau enggak puasa umpamanya dari umur ana balik kayaknya umur 12 tahun. Sekarang umur 30 tahun. 30 tahun. Berarti 18 tahun. Ana enggak pernah puasa Ustaz. Ya sudah digantiin tuh 30 kali 18. Ini pendapat yang pertama. Dia wajib. Pendapat yang kedua. Puasa yang ditinggalkan dengan sengaja enggak bisa diganti. Dia harus taubat dengan taubat dan nasuha. Memperbanyak puasa sunnah. Karena itu utang yang tak terbayarkan gitu. Gak bisa dibayar. Berarti kau harus bertobat dan memperbanyak amal soleh. Di antara yang memperbanyak puasa sunnah. Tapi kalau puasa itu ditinggalkan karena uzur, maka wajib dibayar. Kenapa wajib dibayar? Ya tetap terhitung utang. Berkaitan dengan wanita yang datang bulan. Dia sejak balik dia gak pernah Ustaz ganti puasa. Dia puasa punya Ramadan doang. Berkaitan libur karena datang bulan 8 hari, 7 hari gak pernah bayar dia. Berarti kan bisa dihitung, diperkirakan. Ya kira-kira kalau 8 hari ya. 8 hari kali 20 tahun. Ya sudah dihitung. Berapa 160 hari. Engkau puasa, mau puasa, engkau bayar. Niatkan puasa wajib. Boleh jadi dengan cara puasa Senin Kamis. Senin puasa, tapi niatnya qadha. Kamis puasa, niatnya qadha. Kalau 11 bulan, itu engkau sudah dapat 88 hari. Bahkan bisa lebih. 88 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Jadi niatnya mengqadha, bukan niat puasa Senin, Kamis. Tapi tetap kita akan dapat fadilah hari Senin, hari Kamisnya. Seperti itu, dan bersungguh-sungguhlah jamaah. Karena ada orang yang lupa dengan jumlahnya. Tapi Allah gak pernah lupa. Allah tahu engkau punya utang berapa. Maka diperkirakan, kalau diperkirakan antara 80-90, ya sudah, anggap 90. Jadi 90 hari, engkau niat puasa qadha. Setelah 90 hari, engkau niat puasa sunnah nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sehubungan dengan puasa yang tidak ditunaikan, zaman dahulu ketika tidak tahu meninggalkan puasa. Setelah tahu harus mengganti puasa selama 2 bulan penuh fakir miskin. Bagaimana Ustadz sarannya? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Ya ahibati fillah. Ini punya utang puasa 2 bulan. Sepertinya 2 tahun Ramadan. 2 tahun Ramadan ya. Iya. Iya. Kalau tadi dia itu orang yang sengaja tidak berpuasa, maka hendaklah dia bertobat dengan taubatan nasuha. Kalau berkaitan dengan dia umpamanya, enggak, dia waktu itu sakit tuh saat. Dia sakit, kemudian dia enggak puasa, lalu setelah dia sembuh, dia enggak mampu puasa karena kondisi fisiknya. Berarti kan dia seharusnya bayar fidyah. Namun jadi masalah Ustaz, dia juga enggak mampu. Enggak punya uang untuk bayar fidyah, untuk ngasih makan orang. Ya sudah, dia enggak usah ngasih makan orang sampai dia mampu. Dia berusaha untuk bertobat, memperbanyak doa, beribadah kepada Allah Azza wa Jal berkaitan dengan utangnya, ya karena dia enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia enggak mampu, jadi enggak wajib. Seperti kisah seorang sahabat yang dia pernah mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu Nabi Alaihissalam nyuruh dia untuk membebaskan budak. Dia ngomong enggak mampu. Kemudian nyuruh dia untuk puasa 2 bulan. Dia enggak mampu. Terus nyuruh dia ngasih makan 60 orang miskin. Dia juga enggak mampu. Akhirnya Nabi ada makanan diberikan kepada dia. Ya sudah, engkau makan sama keluargamu sudah. Karena dia memang orang miskin itu jamaah. Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, tim dan seluruh muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, bila berhalangan puasa ayyamul bid karena uzur seperti haid, bolehkah diganti dengan hari lainnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Jadi puasa ayyamul bid ini adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi disyariatkannya puasa 3 hari dalam sebulan itu tidak harus ayyamul bid. Tapi kalau bisa ayyamul bid lebih utama. Enggak bisa ayyamul bid, udah terserah. Maka boleh Senin, Kamis, Senin. Atau anak Ustaz kayaknya mau di awal bulan aja Ustaz. Karena biasanya awal bulan lebih nyaman, indah. Silahkan, enggak ada masalah. Tapi yang jelas 3 hari. Jadi bagi yang berhalangan, enggak bisa 13, 14, 15, ana bisa setelahnya, ana bisa sebelumnya, terserah. Yang penting ini berkaitan dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Yang dulu disyariatkan itu 3 hari dalam sebulan, nah ini. Jadi tinggal dipilih harinya, kalau memang enggak mampu 13, 14, 15, boleh 1, 2, 3, atau terserah. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saat ini saya sedang belajar untuk terus memperbaiki. Dulu sudah 4 tahun saya berjuang untuk sholat dan itu pun semakin hari saya terus mendapatkan bagaimana sholat yang benar itu. Bahkan cara saya memakai mukena pun ternyata saya masih salah karena masih terlihat dagu. Pertanyaan saya, apakah sholat saya yang sebelumnya diterima? Yang kedua, sudah hampir 20 tahun saya tidak pernah puasa dengan sengaja. Dan saya tahu itu wajib. Namun keimanan yang sangat minim membuat saya melupakan begitu saja. Lalu bagaimana saya membayarnya ya Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan 2 pertanyaan ini ya. Ana doakan semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan, istiqamah, dan mati di atas agama Allah ini. Berkaitan dengan sholat yang mungkin tadi kelihatan dagunya, padahal itu termasuk dari bawahnya dagunya ya. Dagunya itu termasuk aurat. Insya Allah gak ada masalah ketika dia gak tahu. Karena sekarang dia tahu, ya sudah. Untuk yang lalu, biarlah berlalu. Dan Allah tahu dengan kondisi kita pada waktu itu. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Adapun berkaitan dengan tadi puasa, dikatakan 20 tahun gak puasa, dia tahu itu sebuah kewajiban. Maka ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan enggak bisa dibayar itu puasa. Enggak bisa dibayar. Caranya gimana? Engkau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu perbanyak amal soleh. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Minta sama Allah Azza wa Jal agar diterima amalannya. Walaupun jumhur ulama berpendapat tetap dia bayar. Kalau bicara bagaimana dia membayar puasa selama 20 tahun, ya dia bisa tadi diambil Senin Kemis. Atau dia puasa Daud. Kalau dia puasa Daud tapi niatnya bayar utang, ya berarti kan sebulan dia dapat 15 kira-kira. Dapat 15, setahun, 10 bulan dia dapat 150 hari. Berarti dapat 5 tahun dia. Seperti itu. Nanti tahun depannya juga seperti itu. Ini bagi yang berpendapat tadi, wajib. Berarti kalau dia puasa Senin Kemis, ya akan terhitung dalam 100 tahun itu, ya dapat 3 tahun dia. Dapat 3 tahun dan tinggal bagaimana melengkapi utang tersebut. Yang jelas jemaah, jangan lupa kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita perlu memohon kepada Allah ampunan, meminta taufik dan diberi bimbingan untuk mati husnul khatimah. Barakallahu fikna. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz. Jika ada harta berupa logam mulia yang terlalaikan belum dikeluarkan zakatnya selama 2 tahun, bagaimana cara menghitungnya? Mengingat logam mulia nilainya fluktuatif. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi enaknya logam mulia ini, walaupun nilainya fluktuatif, dikeluarkan ya logam mulia tadi. Jadi kalau bicara zakatnya itu 2,5%, ya udah. Jadi enggak harus uang. Jadi emasnya. Kalau 2 tahun ana punya yang lupa itu momennya ana punya 100 gram. 100 gram. Ya sudah, ini itu yang dikeluarkan. Jadi insyaallah kalaupun nilainya fluktuatif yang kita keluarkan adalah emas sesuai dengan yang disyariatkan. Tinggal hari itu harganya berapa, ya terserah harga berapa. Tapi 0,5%. Kalau bicara uang emas itu 1 kilo. Oh, kalau 1 kilo, berarti engkau harus keluarkan 25 gram. Ya udah 25 gram emas yang dikeluarkan. Harga hari itu berapa, ya terserah. Tapi yang kita keluarkan adalah sesuai dengan emas tersebut. Bukan nilai uangnya ya. Tapi tadi 2,5% dari logam mulia tersebut sehingga itu yang dikeluarkan. Jadi aman insyaallah enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan izin bertanya, apakah batal puasa sunnah ketika lupa akan sampai menikmati makanan-makanan dan baru teringat setelah beberapa saat kemudian kalau kita sedang berpuasa? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi orang yang puasa sunnah ini amiru nafsi. Dia itu berkuasa atas dirinya. Umumnya dia puasa, pagi hari puasa. Karena tanya sama istrinya, ya ada makanan? Nggak ada makanan. Nah, kata suami, udah aku puasa hari ini. Tahu-tahu habis zuhur dia pulang lihat istrinya masak. Ada makanan? Ada, alhamdulillah. Udah aku makan, puasa. Mau makan, dia gak jadi puasa gitu loh. Gak apa-apa, itu untuk puasa sunnah. Tapi kalau dia lupa makannya itu karena lupa, maka lebih gak apa-apa lagi. Namun, dia silahkan melanjutkan. Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang orang yang makan, minum, lupa ketika puasa wajib, bukan hanya puasa sunnah. Maka kata Nabi SAW, innama at'amahullah wa saqah. Allah yang kasih makan sama dia, Allah yang kasih minum sama dia. Sehingga ketika seorang makan dan minum, dan itu insyaallah jadi sedekah dari Allah buat hambanya ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Puasa yang sudah bertahun-tahun belum dibayar karena haid, hamil dan menyusui, apakah cukup hanya berpuasa saja untuk membayarnya? Apakah ada kafarat atas penundaan bayar puasa hutang yang sudah bertahun-tahun belum dibayar tersebut? Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, orang yang tidak berpuasa karena uzur itu enggak dosa. Makanya dia enggak perlu minta ampun karena enggak puasa karena sakit. Karena dia enggak berbuat dosa. Karena dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Waktu pembayarannya itu adalah sebelum datang Ramadan selanjutnya. Tapi kalau ternyata kelewatan datang Ramadan, lagi Ramadan lagi enggak dibayar-bayar tuh utang. Apakah dengan ada penundaan pembayaran, dia harus bayar penebusan dosa, kafarat umpamanya? Pendapat yang rajih enggak. Dia hanya perlu bertobat. Jadi kalau yang awal itu dia bayar tepat waktu, enggak perlu tobat. Enggak perlu bertobat karena dia tidak melakukan dosa dengan puasa yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia sudah menunda sehingga datang Ramadan selanjutnya, utang dia belum lunas, maka hendaklah dia bertobat. Selain dia mengqadha puasanya, dia bertobat memohon ampun kepada Allah atas keteledoran dia. Tapi kalau ternyata enggak, Ustaz, ana enggak teledor, memang enggak mampu waktu itu, ya sudah, berarti tambah enggak ada masalah gitu loh. Intinya kalau ada kesengajaan menunda tanpa alasan yang syar'i, dia tidak perlu membayar kafarat, tapi dia perlu bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apabila di masa lalu seseorang pernah berbuat zolim, menipu dan mengambil harta orang lain, kemudian bertaubat dan berniat mengembalikan semua yang diambilnya secara bertahap sesuai kemampuan, harta atau barang dan uang yang dimiliki di atas nisab, apakah wajib zakat atau mendahulukan membayar hutang terhadap orang yang pernah dizolimi? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibbati fillah. Ketika dia hartanya sampai nisab, kemudian dia bayarkan, lalu gak sampai nisab, berarti gak wajib. Karena jatuhnya gak sampai ke nisab. Orang itu berusaha ketika dia punya uang, sebelum dia keluarkan zakat, dia lunasi utang-utang dia. Kalau ini yang jatuh tempo ya, jadi utang itu ada yang jatuh tempo, ada yang belum jatuh tempo. Seperti tadi, kalau dia memang aku mau melunasi sekarang karena ini sebuah kezaliman, ya sudah kau keluarkan. Kalau ternyata enggak sampai nisab setelah kau keluarkan, berarti kau enggak wajib zakat. Tapi kalau ternyata masih sampai ke nisab, enggak Ustaz, ana bertahap Ustaz. Ana nyicil, ana kasih, tapi masih ada sisa ana karena perlu dengan uang itu, enggak ada masalah. Jadi yang penting hendaklah kau niat benar-benar hendak melunasi kepada orang-orang tersebut, atau boleh jadi engkau minta maaf, dia memaafkanmu sehingga engkau tidak bisa, tidak perlu membayarnya. Tapi intinya kalau masih sampai nisab, keluarkan zakatnya. Kalau dengan engkau membayar tadi enggak sampai ke nisab, maka enggak wajib zakat ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz, pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai adik Down syndrome. Apakah termasuk memiliki uzur dan harus bayar fidyah atau diganti puasa oleh kakaknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fi. Kondisinya kayak apa Down syndrome itu? Down syndrome itu keterbelakangan ini Ustaz. Dia berarti enggak berakal. Ya. Gangguan sedikit, ada gangguan. Barakallahu fi. Jadi ingat kewajiban puasa itu kan muslim, baligh, aqil, muqim, enggak sakit. Kalau ternyata syarat wajibnya itu belum lengkap, berarti dia enggak wajib puasa. Kalau dikatakan tadi akalnya enggak lengkap Ustaz, berarti enggak wajib puasa, enggak wajib sholat, enggak wajib dia seperti itu. Jadi enggak perlu bayar fidyah, enggak perlu dipuasain. Enggak perlu. Jadi yang perlu dilakukan, ya dijaga anak itu. Kecuali enggak dia akalnya ada. Akalnya ada, dia bisa faham, dia bisa ngerti. Tapi masalahnya fisiknya enggak mampu. Nah, disinilah nanti. Berarti kan dia wajib, tapi karena dia enggak mampu, dibayarin fidyah gitu, enggak mampu puasa. Tapi kalau ternyata wajib aja dia belum, karena akalnya gak ada atau dia belum baligh, maka pada kondisi seperti ini dia tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Bukan hanya puasa, sholat pun seperti itu. Barakallahu fiik jamaah, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga hal itu memotivasi kita untuk memperbaiki puasa kita. Dan ingat, bentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tolong di bulan Rajab ini benar-benar dijadikan bulan bercocok tanam. Menanamnya di bulan Rajab. Di bulan Syaban nanti kita menyirami yang sudah kita tanam dan panen insyaallah di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu innaka sami'ud du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.